Marah boleh saja, tapi jangan lama-lama. Ingat kalau nan pas kau rindu, kau merindu ke siapa? Marah-marah jangan sampai lama-lama. Tak suka tak senang. Jika sayang sama saya, cinta tulus sama saya, marah takkan lama sayang. Senyum manis itu sama.